Bolehkah beristighfar dengan mengucapkan Rabbighfirli? Boleh, silahkan. Bukankah Anda beristighfar dalam sholat Rabbighfirli, duduk di antara dua sujud, itu bisa dikerjakan. Boleh. Apakah pahalanya sama? Belum tentu. Pahala itu terserah Allah, wallahu a'lam. Allah memberikan bukan berdasarkan banyak sedikitnya, berdasarkan keikhlasan dalam jiwa kita. Dalilnya hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya? Karena itu yang paling dimaksimalkan adalah kondisi keikhlasan kita saat kita beristighfar. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda mau beristighfar, jangan cuma di lisan, nanti hampa itu bacaannya. Coba hadirkan. Istighfar itu artinya apa? Permohonan ampun. Kalau permohonan ampun berarti ada apa yang dilakukan? Dosa. Nah, makanya ketika beristighfar, coba dosa apa yang pernah Anda kerjakan sampai Anda beristighfar? Ingat-ingat. Dari mulai balik sampai dengan sekarang. Itu kalau istighfar sambil mengingat dosa, enaknya luar biasa, Bu. Pak, enak gitu. Ya, jadi begitu Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, sambil Anda bayangkan, oh ini orang ini menangis karena saya dulu. Bagaimana kalau saya diwafatkan belum sempat minta maaf, belum orangnya sudah meninggal duluan dan sebagainya, minta gitu. Kemudian tiba-tiba kita sholat, istighfar lagi, begitu sujud kita mohon ampun pada Allah. Ya, bisa terjadi begitu sujud kita diambil meninggal kan, meninggal dalam keadaan sudah istighfar, sudah sujud, enak. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud, tenang begitu pulang. Mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asarnya sebentar lagi itu insyaallah. Jangan buru-buru ya. Tapi ya enggak bisa dipastikan juga. Enggak bisa dipastikan kalau Allah belum berkehendak ya enggak akan terjadi. Itu bukan harapan. Tapi kita bisa mengondisikan, maaf, meninggal itu kapan saja bisa terjadi, tapi kita bisa mengondisikan diri kita baik. Maka itu kata para ulama, kalau Anda ingin selalu bersikap baik, terjaga dari segala keburukan, maaf, bayangkan kalau akan berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan. Itu akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga. Ustaz, apakah kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan perintah ulil amri atau di fatwa ulama atau imam masjid? Tidak, kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan hadis Nabi ya. Wah, jadi kalau dalilnya ada, hadisnya ada, Qurannya ada, silahkan ya. Jadi tidak harus menunggu isyarat dari tertentu, tidak. Anda boleh lakukan secara pribadi, tapi kalau bisa berjamaah itu lebih baik. Kapan dilakukannya? Saya sarankan dalam sholat-sholat jahr seperti subuh, maghrib, isya, supaya suasana doanya lebih meresap ke dalam jiwa. Begitu Anda bacakan, ada getaran dalam jiwa, kadang-kadang air mata tidak terbendung gitu kan. Kami baru datang dari Bandung kemarin, Masya Allah. Kita kajian di masjid namanya Al-Murabbi. Kita live juga itu. Itu Masya Allah Pak. Jadi suasananya luar biasa lah. Kita datang dulu belajar cuma berapa ya, 20-30 orang. Sekarang itu di atas, ini lebih luas dari ini masjidnya. Itu penuh dari atas sampai luber ke bawah, sampai di bawah pasang TV lagi. Yang mau saya sampaikan, begitu kita berdoa untuk teman-teman di Aleppo, teman-teman di Palestina, kita kunut, itu air mata mengalir itu dari atas sampai bawah. Nikmat gitu, enak. Jadi kalau bisa dilakukan dengan berjamaah itu lebih baik. Tapi juga dilakukan dengan cara yang baik. Maksudnya cari imam yang baik, yang bisa menggetarkan jiwa, yang kalimatnya enak. Jadi mengalir kehusyuan dalam jiwa kita. Ya, beda dengan sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri agak lain. Ya. Termasuk juga sholat yang sir, kalau sir itu ya kunutnya sir juga. Ya, jangan sampai misalnya sholat duhur, bacaan fardunya sir, kok kunutnya yang sunnah menjadi jahar, itu tidak nyambung.